ini selagi kau masih bernafas. Waktu tak akan menunggu hingga sampai kau yang salah. Janganlah kau nodai hatimu dengan benci. Bagaimana agar kau mengerti buka mata hatimu, dengar firman ilahi. Selalu main